salamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Nah, dimulai dari matan di atas misal dari ini sambungan dari matan sebelumnya. Waqad sahha an rasulillah sallam annahu qala idza ra'aytum alladziina yattabi'uuna ma tashabaha minhu ulaika alladziina samallahu fahdharuuhum. Ini terkait tentang orang-orang yang mengambil ayat-ayat yang mutasyabih untuk mendukung segala macam penyimpangannya. Demikian pula dengan kaum musyrikun. Kaum musyrikun untuk melegalkan kesyirikan mereka, maka mereka mencomot-comot ayat-ayat yang mutasyabih. Padahal banyak ayat-ayat yang muhkam yang di situ bertolak belakang dengan apa yang mereka yakini. Ini kebiasaan mereka dari dahulu hingga saat ini. Misal uzalik. Fadl Marwanto. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahmanu ta'ala, misal uzalika, idza qala laka ba'dul musyrikin, alla inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Aw inna syafa'ata haqqun wa anna anbiya'a lahum ja'un 'indallahi. Aw dzakara kalaman di Nabi sallallahu alaihi wasallam yastadillu bihi ala shay'in min batilihi wa anta la tafhamu ma'nal kalami alladhi dzakarahu fajawibuhu biqaulika inna allaha dhakara fi kitabihi anna alladhina fi qulubihim zaygun yatrukuna al-muhkama wa yattabi'una al-mutashabiha mutashabiha wa madakartu laka min anna allaha ta'ala dhakara anna al-musyrikina yukiruna birububiyati wa anna kufrahum bita'allukihim ala al-malaikati wal-anbiya'i wal-awliya'i ma'a qawlihim haulahi syufa'una inda Allahi. Hada amrun muhkimun bayyinun la yakhdiru ahadun an yughayyira ma'nahu. Wa ma dhakarta bi ayyuhal musyriku fil qur'ani aw kalam nabiyyi sallallahu alaihi wasallam la a'rifu ma'nahu walakin aqta'u anna kalamallahi la yatanaqadu wa anna kalaman nabiyyi sallallahu alaihi wasallam la yukhalifu kalamallahi azza wa jalla. Wahada jawabun syadidun walakin la yafhamuhu illa man waffaqahu Allah. Itu wazan fa'ala waffaqahu Allah illa man waffaqahu Allah fala tastahin siktawa itu Allah kila. Padahal guru tasiknya dia ini kan Abu Akila, malah dia ketawa itu. Fala tastahin bihi fa innahu kama qala ta'ala wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa al-muhadzib 'azimin. Nah. Tayyib qala rahimallahu ta'ala Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab berkata. Misal dari contohnya ini terkait orang-orang batil selalu mencomot ayat-ayat mutasyabih untuk mendukung kebatilan mereka. Misal dari contohnya idza qala laka ba'dul musyrikin, apabila sebagian musyrikun berkata kepada anda ala ya ini bawain ayat ini ala inna awliya allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, bawain ayat Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada ketakutan bagi mereka dan mereka pun tidak bersedih. Ya. Ini ayat ini memang menunjukkan bahwasanya para wali memiliki kedudukan di sisi Allah. Ya, dengan hal tersebut mereka tidak ada ketakutan, tidak bersedih. Mereka adalah orang-orang beriman, bertakwa. Maka mereka mendapatkan kabar gembira di kehidupan dunia dan di akhirat sebagaimana terusan ayatnya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, siapa wali-wali Allah? Itu orang-orang beriman dan bertakwa. Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Maka mereka mendapatkan busyra, kabar gembira di dunia dan di akhirat. Lihat ini. Nanti dia bawain premis ini loh ayat Al-Qur'an keutamaan para wali. Ya. Baik. Terus kenapa? Ah, kalau kita tanya, iya, saya juga tahu. Jadi kata dia, jadi wali kan punya kedudukan manzilah yang aliyah indallah, kedudukan yang tinggi. Jadi mereka itu bukan manusia biasa. Jadi jadinya lagi, nah, ini ada natijahnya, premis natijah. Kan begitu kalau dalam ilmu mantik ya. Nah, maka natijahnya adalah kita menjadikan mereka sebagai mediator antara kita, antara hajat kita, permintaan kita dengan Allah. Karena kita orang salah, mereka orang saleh. Kita jauh dari Allah, mereka dekat, dan seterusnya. Nah, ini perhatikan. Kemudian mereka membawakan lagi. Ini ucapan mereka ini. Ini ucapan yang hak apa batil? Hak. Ya, ucapannya hak. Ya, dalil yang dibawakan hak. Namun yang diinginkan adalah batil. Ini sebagaimana perkataan Khawarij. Ya, ketika mereka berdiskusi dengan Ali bin Abi Thalib, sehingga Ali bin Abi Thalib ketika mendengar Khawarij membawakan ayat-ayat, maka Ali bin Abi Thalib menyatakan kalimatun hak, urida biha batilun. Ini kalimat yang benar, tapi yang diinginkan dari kalimat-kalimat tersebut adalah kebatilan. Nah, kemudian Syekh membawakan lagi pernyataan mereka. Au inna syafa'ata haqqun, kata mereka. Syafa'at itu kan ada kan, kata mereka. Wa annal anbiya lahum jahun indallah, para nabi memiliki jah, kedudukan di sisi Allah. Ini benar enggak? Benar. Ya, ini mutasyabih ini. Tapi perhatikan. Kemudian mereka ya menyebutkan tentang syafaat. Mereka berdalil dengan adanya syafaat. Ya. Kemudian saya berkata lagi, au dzakara laka kalaman lin nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dia akan menyebutkan anda semua ucapan yang itu berasal dari Nabi. Dia akan berdalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yastadillu bihi ala syai'in min batilihi, yang dia akan berdalil dengan sesuatu dari kebatilannya. Wa anta la tafhamu ma'nal kalam. Dan ini Syekh membahas secara global dulu, baru nanti akan terperinci. Dan anda tidak mengetahui makna ucapan alladzi dzakarahu, yang dia sebutkan tadi. Dia bawain ayat tadi, nah, para wali memiliki keutamaan. Ini bawain ayat. Kemudian dengan ayat tersebut dia menyatakan bolehnya menjadikan wali sebagai mediator dalam hajat mereka, ya, untuk disampaikan kepada Allah. Artinya mereka memperkenankan wali diberikan ibadah. Ya, artinya mereka berdoa, beristighosah kepada wali, mencari berkah wali dan seterusnya. Nah, ini perhatikan. Wa anta la tafhamu ma'na al-kalam alladhi dzakarahu, anda sendiri enggak paham makna kalam yang dia sebutkan tadi dari ayat-ayat mutasyabih, ya, dari ucapan-ucapan yang mutasyabih, artinya dalil yang umum namun dia berlakukan untuk kasus yang khusus yang jauh dari kemungkinan dalil tersebut menuju kepada apa yang diarahkan, apa yang dia tuju. Ya, semisal ayat yang dibawakan oleh mereka, ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wali-wali Allah memiliki keutamaan di sini. Mereka tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan. Kemudian mereka berdalil dengan hal ini, maka boleh beristighosah, berdoa, beristianah, beristiadah, ya, bernadar, menyembelih untuk wali yang telah wafat. Baik. Fajawibu, maka jawablah. Ini jawaban secara mujmal, global. Nanti beliau akan menyebutkan jawaban terperinci di matan berikutnya. Ya, fajawibu biqaulika, maka jawablah dengan ucapan anda. Innallaha dzakara fi kitabih, sesungguhnya Allah menyebutkan di kitabnya, annalladzina fi qulubihim zaygun, bahwa orang-orang yang di dalam kalbunya terdapat penyimpangan, yatrukunal muhkama wa yattabi'unal mutasyabiha, mereka meninggalkan ayat-ayat yang muhkam dan mereka malah mengikuti, mengambil ayat-ayat atau hadis yang mutasyabih, yang samar. Yang muhkam, yang jelas, malah mengambil yang samar. Meninggalkan yang jelas, malah mengambil yang samar, yang banyak kemungkinan. Wa ma dzakartuhu laka, dan apa yang aku sebutkan kepada anda, min annallaha ta'ala dzakara, bahwa Allah Ta'ala menyebutkan, annal musyrikina yuqirruna birrububiyyati, bahwa kaum musyrikin mereka dahulu juga menetapkan, mereka mengimani rububiyah Allah, bahwa Allah lah yang melakukan semua perbuatannya ini, yaitu mencipta, memberi rezeki, mengatur alam semesta dan seterusnya. Wa anna kufrahum, dan ternyata musyrikin, kekafiran mereka itu, ya, walaupun mereka sudah mengimani tauhid rububiyah, ya, bita'allukihim 'alal malaikati wal anbiya'i wal auliya'i, ternyata kekafiran mereka itu adalah dikarenakan mereka bergantung dalam hajat-hajat mereka, menggantungkan hajat-hajat mereka kepada para malaikat, sehingga malaikat diibadahi, wal anbiya wal auliya, para nabi dan para wali, yang mereka memiliki keutamaan sebagaimana anda sebutkan tadi. Ma'akaulihim, dengan ucapan mereka Allah Ta'ala menyebutkan, haulai syufa'auna indallah, ini juga alasan kaum musyrikin Quraisy dahulu, bahwa wali-wali yang mereka jadikan sebagai ilah selain Allah, yang mereka jadikan sebab selain Allah, mereka menyatakan bahwa wali-wali ini akan memberikan syafaat kami kelak di sisi Allah. Hada amrun muhkamun bayyinun, ini perkara yang muhkam, yang jelas, yang gamblang. Layak diru ahadun, yang tidak ada seorang pun yang mampu, ayu ghayyira maknahu, untuk merubah maknanya. Wa ma dzakarta li ayyuhal musyriku, dan apa yang kau sebutkan kepadaku wahai musyrik. Syekh menyebutkan di sini, orang yang seperti ini langsung diponis musyrik. Dan apa yang engkau sebutkan kepadaku berupa dalil-dalil tadi yang mutasyabih, wahai musyrik, ya fil Qur'an atau kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la a'rifu ma'nahu, saya tidak mengetahui maknanya, kok bisa disangkut pautkan kepada keinginan kalian. Itu kan ayatnya umum, justru mengabarkan kepada kita bahwasanya para wali memiliki jah, memiliki manzilah, memiliki kedudukan di sisi Allah. Kok bisa dibawa kepada makna bahwasanya wali ini dapat diberikan ibadah? Maka saya enggak tahu maknanya kalau begitu. Nah, ini jawaban secara global. Nah, ini awam dari kalangan muwahhidin mesti bisa menjawab ini. Walakin aqta'u, namun aku memastikan, anna kalamullahi la yatanaqadu, bahwasanya firman Allah tidak saling kontradiksi. Wa anna kalaman Nabi SAW la yukhalifu kalamullahi azza wa jalla, dan kalam Nabi, sabda Nabi SAW itu tidaklah menyelisihi, tidaklah bertentangan, berbeda dengan Al-Quran. Hada jawabun sadidun, ini adalah jawaban yang tepat. Lakin la yafhamuhu, namun hal ini tidaklah dipahami, illa man waffaqahu Allahu, kecuali bagi orang yang diberikan taufik oleh Allah. Fala tastahin, maka janganlah anda menganggap remeh hal ini. Fala tastahin bih, ya, fa innahu kama qala ta'ala, maka ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala, wa ma yulaqqaha, dan sifat-sifat baik itu tidaklah diberikan, illa alladzina sabaru, kecuali kepada orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim, dan hal itu tidaklah diberikan kecuali kepada orang yang memiliki keberuntungan yang besar. Nah, kita baca syarahnya berarti sekarang. Ya. Ayo baca syarahnya. Nah, ini tadi berarti ulama musyrikin. Karena kalau orang awam musyrikin, mereka enggak bisa berdalil. Kalau ulamanya bisa berdalil. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh di ayat sebelumnya, 1000 ulama musyrikin datang kepada orang awam dari kalangan muwahhidin. Namun ingat, orang awamnya itu yang belajar. Bukan yang pelangak-pelongok, enggak ngerti apa-apa. Yang belajar, yang belajar, dia bukan mustahid, dia bukan ulama, namun dia bisa membantah. Kenapa? Karena awam dari kalangan muwahhidin ini tahu mana yang muhkam, mana yang mutasyabih. Ya. Dan mengerti ya, bahwasanya tidak ada yang kontradiksi di Al-Qur'an maupun Sunnah. Terus ayat Allazina yata'allaquna bil awliyai wa yatlubuna minkum al-madada wa yastaghfiruna bihim kama huwa al-halu al-walwatimu al-ana indal ibadil ubbad indal ibadil kuburi wa yakuluna inna waha jalla wa ala yakulu ala inna awliya al-wahi la awkun alayhi wa la awliya Sesal Fuzan, ai idza qala laka wahid min ulama'il musyrikin, yaitu apabila salah seorang dari kalangan ulama musyrikin ya berkata kepada anda, membawakan dalil tentang diperbolehkannya kesyirikan mereka, untuk melegalkan praktek-praktek kesyirikan mereka yang memberikan ibadah kepada para wali. Alladzina yata'allaquna bil awliya'i wa yatlubuna minhum al-madada wa yastaghithuna bihim kama huwa al-waqi'u al-an 'inda ubadil qubur. Ya, namun mereka menggantungkan diri kepada wali, meminta kepada wali, al-madada. Ya, memohon kepada mereka agar mereka menjadi yang madad, ya, jamaknya amdad, itu sesuatu yang menolong. Ya, meminta pertolongan, wa istaghitsu nabihim, beristighosah, istighosah talabul ghaus, minta dikala sulit. Ya. Dengan jenis permintaan yang tiada mengabulkan kecuali Allah tabaraka taala. Mereka minta kepada para mereka beristighosah kepada para wali tadi. Sebagaimana inilah kondisi yang real al-an saat ini yang ada pada para penyembah kuburan. Orang-orang yang memberikan ibadah kepada kuburan-kuburan wali, orang soleh, kuburan keramat. Wa yaqulun, dan mereka berujar, innallaha jalla wa ala sayaqulu. Ya, mereka berujar untuk mendukung atau melegalkan praktek kesyirikan mereka membawakan ayat. Allah Ta'ala berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya para wali-wali Allah tidak ada ketakutan bagi mereka dan mereka tidak bersedih. Ini ayat ini memang menunjukkan keutamaan para wali. Haulai awliya, maka mereka ini kan para wali. Wa Nabi SAW akhbaru anna salihina yashma'un. Dan Nabi mengabarkan bahwasanya orang soleh memberikan syafaat para wali, memberikan syafaat para rasul, memberikan syafaat. Ya, nah, ini perhatikan ini. Nah, udah ngerti kan? Ini premis yang dibawakan oleh kalangan musyrikin, ulamanya. Selalu begitu, selalu begitu. Ya, pasti mereka menggunakan mutasyabih. Mau dari kalangan musyrikin atau mubtadi'ah. Dari kalangan mubtadi. Yang saya maksud mubtadi ini yang melegalkan amalan-amalan bid'ah, misalkan maulid Nabi, pasti mereka dalil-dalil yang umum-umum. Nabi puasa Senin, ya, puasa Senin Kamis, itu-itu aja. Ya. Tidak ada real, tidak ada sangkut pautnya dengan realita yang ada. Ya, dalil tersebut kemana, dia mau mengarahkan kemana, pasti begitu. Ya, semuanya, sampai orang yang, ya, tahlilan keduri kematian itu, padahal imam madzhab satu pun enggak ada itu. Ya. Kalau ditanya apakah mereka punya dalil, ada. Keutamaan apa? Keutamaan Al-Fatihah, keutamaan la ilaha illallah, keutamaan surat Yasin. Ya, sedekah apa namanya? Mendoakan mayit. Ya gitu-gitu aja udah. Ya. Dalil-dalil yang umum-umum semuanya. Semuanya begitu. Nanti ujung-ujungnya cok gali cok, pokoknya gimana cocok. Kalau enggak cocok ya dikocok, cocok-cocokin. Baik, kemudian fal jawab, maka kita jawab anna syafa'ata haqqun, benar syafaat itu hak, la syakka fi dzalik, enggak diragukan lagi dari hal tersebut. Lakinnaha, namun syafaat tersebut kama dzakarallahu la budda laha min syartain. Namun syafaat tersebut mesti memiliki atau mesti terpenuhi dua syarat sebagaimana yang Allah sebutkan, kabarkan pada kita. Yang pertama al-idnu, izin. Izin dari siapa? Dari Allah. Li syafi ayyashfa. Izin dari Allah. Ya. Untuk yang memberi syafaat tadi, para nabi, para wali, orang soleh, ayyashfa, agar dia memberikan syafaat. Ini penting ini. Karena syafaat itu bukan punya wali, bukan punya nabi bahkan. Allah Ta'ala berfirman, "Qul in qul ya qulillahi syafa'atu jami'a." Katakanlah milik Allah syafaat itu semua. Syafaat itu semua milik Allah. Enggak ada yang milik yang lain. Ya, hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan syafaat, beliau minta izin dulu kepada Allah, memuji Allah. Beliau menyungkurkan diri, beliau sujud dalam waktu yang panjang, memuji-muji Allah dengan pujian yang belum diilhamkan saat ini. Sehingga Allah izinkan, Allah panggil, ya Muhammad irfa' ra'sak wa qul tusma wa sal tu'ta washfa' tusyafa'. Wahai Muhammad SAW, angkat kepalamu. Ucapkanlah, engkau akan didengar. Mintalah, engkau akan diberi. Ya. Kemudian, berilah syafaat. Engkau telah diizinkan memberikan syafaat. Ini perhatikan. Ya. Nah, ini adalah syafaat yang musbatah, yang ditetapkan. Jadi, Nabi pun memberikan syafaat setelah dapat izin dari Allah Tabaraka Ta'ala. Kemudian yang kedua, wa ayyakuna al-mashfu'u fihi min ahli tauhid. Yang kedua, yang mashfu', yang diberikan syafaat. Yang diberikan syafaat tersebut ialah dari kalangan ahli tauhid. Bukan dari kalangan musyrikin. Ya, dari kalangan ahli tauhid, walaupun dia pelaku dosa besar sekalipun. Ya, Nabi SAW ditanya oleh Abu Hurairah, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yawmal qiyamah? Wahai Rasulullah SAW, siapakah manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaat Anda wahai Nabi di hari kiamat kelak? Maka Nabi SAW menyatakan, yaitu man qala as'adun nas, ya, manusia yang paling bahagia mendapatkan syafaatku di hari kiamat kelak, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Ya, itu yang mengucapkan la ilaha illallah dengan khalis dari kalbunya, dia dengan tulus dan memurnikan la ilaha illallah tersebut, mengamalkannya, mengetahui maknanya, artinya kandungannya diamalkan, tidak pernah memberikan ibadah kepada selain Allah. Ya, jadi yang diberikan syafaat ialah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah tidak meridhoi kekufuran, kesyirikan. Maka orang-orang yang melakukan praktek-praktek kesyirikan, maka mereka tidak akan mendapatkan syafaat dari siapapun, entah dari nabi, dari orang soleh, atau dari wali. Nah, kemudian ya, lanjut di sini, Pak Ahmad. Malasyakka annallah subhanahu wa'adal awliya'a annahum la'awfun alaihim wa'alaikum yasanun. Lakin manil awliya'u dan awliya'u ta'ifatun maksusatun minan nasi alaihim ama'im walibasu khosun libasun walibasun khosun awil awliya'u nadina bani kuliyan. Awil awliya mana? Awliya alladzina bana. Awliya alladzina bunya ala kuburihim. Bunya ala kuburihim kubaban. Kibab. Kibab jama' dari kubbah. Oh ya, kubbah. Kibab. Laisa kadzalik. Di anna Allah subhanahu bayyanahum ba'da hadhihi al-ayati mubasharatan. Haitsu qala alladzina amanu wa kanu yattaqun. Fakullu mu'minin taqiyun fa huwa waliyullahi laisatil walayatun khosotun. Al-walayatu. Al-walayatu khosotan. Bito'ifatin mu'ayyan. Au ashkhasun. Au ashkhasin. Au ashkhasin mu'ayyanina. Mu'ayyinina. Mu'ayyinina. Lahum libasun khosun. Walahum sammatun. Simat. Simatun khosotun. Au ala kuburihim tibarun. Wasyuk rufatun. Zakh. Bukan zukh. Zakh. Zakh rufatun. Al-awliya'u kullu mu'minin taqiyun. Taqiyin. Taqiyin. Fa'innahu waliyullahi binasin hadihil ayat. Binasi hadihil ayat. Binasi hadihil ayat. Wal-walayatu takhlifu. Takhtalifu. Takhtalifu. Bi-ikhtilafil imani wa taqwa. Minhum manhuwa waliyu kamilin al-walayati. Faminhum man huwa waliyu duna dhalika bihasabi imanahu. Imanihi. Bihasabi imanihi. Bihasabi taqwa. Taqwahu. Walaisatil walayatu khosotan. Bima taz'amuna. Bima taz'umun. Taz'umuna min ha'ulail ashkosi. Au ha'ulail makburina. Wa nabiyu sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu rubba as'asiyah. Rubba majrur bil fathah. Rubba as'asa madfu'un bil abwabi law aqsama 'ala Allah li ab. La lamnya lam jawab law la abarrahu. Nah. Hai barakallahu fikum. Nah, terus lanjut faqad yakunu. Faqad yakunul waliyu ghairu ma'rufin wala lahu makanatu indan nasi. Nah, wala lahu makanatun indan nas. Baik. Dari mana tadi Pak Ahmad bacanya ya? Wala syakka. Ya, wala syakka anna Allah subhanahu wa ta'ala al-awliya annahum la alahum la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ini enggak diragukan lagi. Allah memang menjanjikan para wali bahwa mereka tidak akan bersedih dan tidak ada ketakutan dan tidak akan bersedih. Ya, para wali demikian. Nah, namun manil aulia, lakin manil aulia, kalau begitu siapa sih yang dimaksud para wali? Ya. Para wali yang sebagaimana Allah sebutkan di Al-Qur'an di ayat selanjutnya. Ya, yang ketika Allah berfirman ana ala inna aulia Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ya, yaitu yang mereka beriman, bertauhid dan mereka bertakwa. Ya, alladzina amanu wa kanu yattaqun, dan mereka mendapatkan berita gembira di kehidupan dunia dan di akhirat. Ini wali. Maka kata Syekh, ya, halil awliya uta'ifatun maksusatun. Apakah wali itu adalah sekelompok kelompok manusia yang khusus minan nas alaihim i'ama'imu, yang mereka memakai imamah, ya, udang-udang, sorban-sorban, walibasun khasun, atau pakaian yang khusus. Awil awliya alladhina bunya ala kuburihim kibabun. Atau apakah para wali yang dibangun di atas kuburan mereka kubah-kubah? Laisa kadzalika syekh. Tidak seperti itu. Li anna Allah subhanahu bayyanahum ba'da hadhil ayati mubasyaratan haitsu qala, karena Allah taala menjelaskan siapa mereka. Setelah ayat yang ini, ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, langsung mubasyaratan secara langsung Allah berfirman, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu orang-orang beriman dan mereka bertakwa. Ya, faqulu mu'minin taqiyyin fahuwa waliyun, fahuwa waliyun lillah. Setiap mukmin yang bertakwa, mereka adalah wali Allah. Ya. Laisat walayah, laisatil walayah. Walayah jangan wilayah. Kalau wilayah itu kekuasaan. Kalau walayah masdar dari waliyah. Ya. Taib. bukanlah kewalian itu khasatan bi ta'ifatin muayyanatin. Ya, kewalian itu khusus bagi kelompok tertentu aja. Au asqasin muayyinina, atau bagi berbagai persoalan tertentu. Ya, lahum libasun khasun walahum simatun khasatun. Mereka memiliki pakaian khusus, ciri-ciri tanda-tanda yang khusus. Au ala kuburihim kibabun wa zakhrafatun, atau yang di atas kuburannya terdapat kubah-kubah dan zakhrafat, hiasan-hiasan. Ya. Al auliya'u kullu mu'minin taqiyyin, yang namanya para wali itulah setiap orang-orang yang beriman, yang bertakwa. Fa innahu waliyullah binasi hadil ayah, maka mereka adalah wali Allah berdasarkan keterangan ayat ini, ketetapan ayat ini. Wal walayatu takhtalifu bi ikhtilafil imani wat taqwa. Ya. Nah, yang namanya pak wali-wali Allah itu berbeda sesuai dengan perbedaan iman dan takwanya. Minhum man huwa waliyun kamilul walayah, di antara mereka ada yang wali yang sempurna kewaliannya sebagaimana para sahabat. Ya, para sahabat itu para wali. Ya, ketika Syekhul Islam menulis kitab Al-Furqan baina auliya'ir rahman wa auliya'is syaitan, beliau menyebutkan kisah para wali itu ialah pertama dari kalangan sahabat. Berikutnya dari kalangan tabi'in. Imam madhab. Ini wali semua. Ya, bukannya orang gila yang ketika orang sholat dia malah main gitar, disebut wali majdzub. Bukannya wali yang itu. Ya. Kata mereka, oh itu justru ini tingkat kewaliannya. Semakin nyeleneh semakin wali. Jadi apa? Ada keikhlasan tingkat tinggi. Dia menyembunyikan kesolehannya, menyembunyikan ketakwaannya di hadapan manusia. Di depan manusia dia pura-pura gila. Di depan manusia dia pura-pura nyeleneh. Di depan manusia dia pura-pura maksiat. Tapi di balik itu ketika sendirian, dia menjadi yang paling bertakwa, paling beriman, paling beramal. Wali madzhab. Itu argumentasi mereka. Kalau antum lihat ada Habib orang gila yang milok-milok, orang datang mukanya dipilok sama dia. Nah, itu berkah itu. Nah, orang datang mukanya dipilok, oh, senang itu dia. Kenapa demikian? Kata mereka, kalau kita sodorkan, loh ini wali apaan? Ketika orang sholat dia malah gonjrang-ganjreng main gitar. Itulah kewaliannya. Loh kok begitu? Iya, dia menyembunyikan kesolehannya di hadapan manusia. Menampakkan sesuatu yang buruk di hadapan manusia, padahal dia adalah wali Allah yang paling soleh. Padahal dia pun juga nggak tahu ketika dia nggak lihat, itu wali yang ya yang disangka wali itu di depan manusia aja begitu, nggak bisa jaga diri, apalagi nggak ada manusia, tambah parah lagi. Dan kita ini menghukumi secara zahir. Zahirnya dia gila, zahirnya dia maksiat, ya udah hukum itu. Nah, barakallahu fikum. Kalau mereka enggak, semakin gila semakin wali. Nah, barakallahu fikum. Dan ini ya luar biasa mereka dalam hal ini, gulu. Ya. Mana lagi tadi? Makanya ketika ada tokoh-tokoh nyeleneh mereka disebut sebagai wali. Ya, kita katakan iya wali, tapi wali setan, bukan wali wali Allah. Ya, bukan wali Allah. Ketika dikatakan dikebak, dibunuh enggak mempan, ya. Atau bisa ngilang, atau bisa berjalan di air. Itu wali, iya wali setan. Wali setan. Al-Imam Asy-Syafi'i yang telah mengajarkan kepada kita, orang yang bisa berjalan di lautan, yang bisa terbang ke angkasa, itu tidak kita tetapkan kewaliannya hingga dia menampakkan ketaatan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jelas ini. Ya, tidak seperti yang mereka sangka, semakin gila semakin wali. Semakin maksiat semakin wali. Kemudian ya laulia, kata beliau, kullu mu'minin taqiyyin fa innahu waliyullahi binasihatil ayah. Semua para wali itu adalah semua mukmin yang bertakwa. Pokoknya siapa aja. Sahabat, tabi'in, imam madhab, Para ulama kita orang-orang saleh, mereka beriman, mereka bertakwa. Mereka adalah wali-wali Allah. Ya. Wal walayatu ini sudah dibaca tadi. Ya. Ini walayah takhtalifu bi ikhtilafi al-imani wa taqwa. Kewalian itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan iman dan takwa. Kemudian minhum man huwa waliyul kamilul walayah wa minhum man huwa waliyun duna dhalik. Di antara mereka ada yang tidak seperti tinggi tingkat kewaliannya bihasabi imani wa bihasabi taqwahu, sesuai dengan tingkat iman dan ketakwaannya. Walaisatil walayatu khasatan bimatas umuna min haula'i al-ashkhas au haula'i al-maqburin. Dan bukanlah kewalian itu khusus terbatas hanya pada apa yang mereka sangka, mereka duga. Dari mereka itu person-person orang-orang soleh, ya, atau person-person atau mereka yang telah dikubur itu, mentang-mentang kuburnya ada kubah, maka itu adalah wali. Dan Nabi SAW bersabda, Rubba as'asa madfu'un bil abwabi law aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Betapa banyak yang orang yang as'asa yang rambutnya kusut, madfu', dia ditolak bil abwabi. Kalau masuk rumah ditolak, udah di pintu-pintu udah ditolak. Di hadapan manusia dia kelihatan bukan seperti orang yang terhormat. Pakaiannya bukan pakaian wali. Mungkin pakai baju koko aja. Ya, kan simbol-simbol wali sebagaimana yang mereka gambarkan. Ya. Boleh pakai gamis silakan, pakai sorban silakan. Tapi itu bukan acuan untuk menunjukkan kewalian. Ya. Gamis pakaian yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Seandainya dia bersumpah atas nama Allah, la abarrahu, maka pasti Allah akan mengabulkannya. Nih lihat. Ini kewaliannya dia. Pakaiannya enggak menunjukkan pakaian wali. Namun jangan dipahami juga bahwasanya orang-orang gila yang mereka klaim sebagai wali itu adalah wali, tidak. Kalau pakaiannya itu ternyata membuka aurat, gimana bisa dikatakan wali? Seorang perawi hadis saja kalau adalahnya sudah cacat, adalahnya itu cacat. Kenapa? Karena dia tidak menunjukkan kewaraan dia, tidak menjaga martabat dia, wibawa dia, ya. Dan dia terjatuh ke dalam berbagai perkara khawarim al-muru'ah, hal-hal yang menjatuhkan muru'ah dia, wibawa dia. Maka perawi ini ditolak hadisnya. Ditolak hadisnya. Padahal dia soduk. Padahal dia adalah memiliki tobit, memiliki kekuatan, keunggulan dalam hafalan, dalam kredibilitas menghafal hadis. Namun ternyata pakaiannya atau wibawanya tidak dijaga. Nah, ini perhatikan. Apalagi menjadi waliullah. Pakaian compang-camping, aurat terbuka, dikatakan sebagai wali oleh mereka. Ya dzillah. Faqad yakunu wali al-waliyyu ghaira ma'rufin wala lahu makanatun indallahi, indan nasi. Terkadang wali itu tidak dikenal. Ya, dia tidak memiliki kedudukan di tengah-tengah manusia. Intinya ialah waliullah sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu yang beriman, mereka bertauhid dan mereka bertakwa. Sampai sini tadi Pak Ahmad ya? Nah, coba Pak Rofi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Min nahiyatin wa min nahiyatin saniyatin law sabata annahu waliyun lillahi azza wa jalla wa inna hadha la yu'tihi syai'an minar rubiyati wa yasiran min haqqillah li'annahu abdullahi muhtajun ila rabbihi azza wa jalla la yamliku minar amri syai'an la yakhluku wa la yarzuku wa laysa al-ma'na annahu idza kana waliyan annana nata'allaku bihi wa natanazzalu wa nanzilu wa nanzilu hajatana bihi wa tastagizu bihi wa natlubu minhu di anna Allah kola inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika لهذا سبحانه وتعالى. فليس معنى قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أنهم يملكون شيئا من الربوبية وأنهم ينفعون ويضرون وأنهم يعطون الشفاعة يعطون الشفاعة وأنهم كما يزرون القبورين. نعم حسن. نعم هذا من ناحية ini dari satu sisi mengenai pengklasifikasian wali, siapakah itu wali. Wa min nahiyatin tsaniyah, sisi yang kedua, taruhlah mereka itu wali benar, yang mereka berikan ibadah, yang mereka berikan persembahan sesaji dan yang lainnya, yang mereka klaim ini adalah wali, taruhlah itu wali. Lau sabata annahu waliyun lillah azza wa jalla, fa inna hadha la yu'tihi syai'an min ar-rububiyyati wala syai'an min haqqillah. Hal ini tidaklah, ya, wali tersebut kita memberikan kepadanya bagian dari rububiyyah sehingga kita anggap wali tersebut dia berdapat, ya, mengatur alam semesta ini, menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, menolong kita di akhirat kelak, menyelamatkan kita dari adab, memasukkan kita ke surga dan seterusnya. Gak ada sedikit. Ya, Rasulullah SAW bernyatakan kepada keluarga beliau, ya, ya Abbas, ya Fatimah, ya, la ughni anki min Allah syai'a. Aku gak bisa menyelamatkan engkau wahai Fatimah dari Allah sedikit pun di akhirat kelak. Gak bisa. Kecuali kalau mereka-mereka ini semua bertakwa, beriman kepada Allah, mempersiapkan bekal sendiri. Gak bisa. Ya, apalagi punya rububiyah. Oleh karena itulah ketika Rasulullah SAW, ya, dinyatakan oleh seorang sahabat, Masya Allah wa syi'ta. Ya, lihat, seolah-olah Rasulullah SAW digandengkan oleh orang yang berkata tadi, memiliki masyiah yang berbarengan dengan masyiah kehendak Allah Taala, yang hanya dipisah oleh huruf waw ataf. Waw ataf sebagaimana dan kita ketahui dalam ilmu nahu, ini memberikan faedah apa? Musyarakah. Ya, adanya persamaan tanpa adanya tarahi, bareng. Masya Allah wa syi'ta, wahai Rasulullah, Masya Allah wa syi'ta, semua ini atas kehendak Allah dan Anda. Maka Rasulullah SAW menyatakan, aja'altani lillahi niddan, apakah engkau hendak menjadikan aku, diriku sebagai tandingan bagi Allah? Qul Masya Allah wahdah, katakanlah ini semua atas kehendak Allah semata. Dalam riwayat yang lain ditambahkan oleh Nabi, Qul Masya Allah summa syi'ta, baru pakai summa. Yang summa ini memberikan faedah tarohi, diakhirkan. Ya, nah, ini Rasulullah SAW gak punya apa-apa, apalagi yang di bawah beliau cuma wali. Ya, ini wali cuma dalam tanda kutip. Wali ini memiliki manzilah. Namun dibandingkan dengan manzilah yang ada pada Nabi dan Rasul, ya gak ada apa-apanya. Manzilah tertinggi yang ada di manusia adalah Nabi dan Rasul. Ya, dan mereka seolah-olah menyatakan wali ini memiliki manzilah yang utama. Sehingga mereka selalu mengedepankan hadis palsu yang menyatakan bahwasanya waliullah itu lebih utama daripada 70 ribu atau 70 Nabi Bani Israel sekalipun. Allah musta'an. Ya, dengan kisah-kisah Khidir dan Musa yang mereka menyatakan Khidir adalah wali, Musa adalah rasul, tetapi ternyata pinteran Khidir. Allah musta'an. Tapi berikutnya lagi. Makanya, ya, pendapat yang rajih ialah Khidir adalah Nabi. Dan Khidir sudah wafat. Berikutnya mana lagi tadi? Ya. Wala syai'an min haqqillah, mereka tidak diberikan hak Allah sedikit pun. Apa hak Allah? Hah? Hak Allah ialah yang sebagaimana Nabi kabarkan kepada Mu'ad bin Jabal. Haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Artinya hak Allah adalah ibadah. Hak Allah adalah ibadah dan tidak menyekutukan Allah, tidak memberikan ibadah kepada siapapun kepada selain Allah. Nah, kalaupun mereka wali, bukan maknanya mereka diberikan ibadah. Ya, li annahu abdullahi, karena dia sendiri pun hamba Allah. Muhtajuna ila rabbihi azza wa jal, mereka membutuhkan kepada Allah, Rabb mereka. La yamliku minal amri syai'an la yakhluqu wa la yarzuku. Dia enggak memiliki apa-apa sedikit pun dalam urusan perkara ini. Ya, dia tidak mampu mencipta, tidak mampu memberikan rezeki. Falaisal ma'na annahu idza kana waliyan, dan bukanlah maknanya kalau mereka itu memang wali, annana nata'allaqu bih, kita bergantung kepadanya. Wa nanzilu hajatan nabihi, kita menyodorkan kebutuhan kita kepadanya. Wa nastaghitsu bihi, kita beristighosah kepadanya. Wa natlubu minhu, kita meminta kepadanya. Karena Allah Ta'ala berfirman, ini enggak boleh semua, karena itu semua sebagai perbuatan kesyirikan. Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni jika Allah disekutukan. Ya, Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni selain dari kesyirikan tadi, ya, du lima yasha, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Wa abudullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian pada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan yang lainnya. Ya. Dari bahaya kesyirikan yang Allah telah sebutkan di Al-Qur'an maupun yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis. La minal auliya'i wa la ghairihim. Kita tidak meminta itu semua kepada para wali maupun selain mereka. Fa innallaha la yardha bihadza subhanahu. Allah enggak meridhoi perbuatan ini. Ya. Falaisa ma'na qawlihi ta'ala, maka bukanlah maknanya firman Allah, ala inna awliya'allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah yang mereka tidak memiliki ketakutan, tidak bersedih. Makna ayat ini bukanlah annahum yamlikuna syai'an minar rububiyyah. Makna ayat ini bukanlah maknanya mereka memiliki sifat rububiyyah. Wa annahum yanfa'una wa yadurrun, maknanya mereka bisa memberikan manfaat atau mudarat. Wa annahum yu'tuna syafa'ata wa annahum bahwasanya mereka bisa memberikan syafaat dan mereka bisa kama yasumul kuburiyun, sebagaimana ini yang disangkakan oleh kalangan kuburiyun, ya, penyembah kubur. Nah, Abu Kila. مقصرون ونحن مذنبون فهؤلاء بصلاحهم بصلاحهم وجاههم ومكانتهم عند الله يشفعون لنا والله رد عليهم فقال سبحانه وتعالى عما يشركون فسمى هذا شركا وقال في الآية أخرى ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى يريدون الوساطة فقط إن الله سبحانه وتعالى وإلا فإنهم معترفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت فيعترفون بتوحيد الربوبية تماما كما ذكر الله عنهم وإنما قصدوا بفعلهم هذا wasatatan ha'ulai salihin indallahi fanadharunahum wa dhabahunahum wastaghafuru bihim ya sayyidi isfa'li indallahi if'al kadha hadha alladhi yaquluna indal kuburi hal hadha yakhtalifu amma qalahu al-mushrikuna min qablu alladhina rada alayhim jalla wa'ala biqawlihi inna allaha la yahdi man huwa kadhibun kafarun. Nah, kemudian mana dari mana buat kita? faman ta'alaqa ya. Maka faman ta'alaqa bil awliya'i wa talaba minhum syafa'ata. Maka barang siapa yang bergantung, mengajukan diri pada para wali, meminta syafaat kepada mereka, wahum amwatun, padahal mereka adalah orang yang telah mati. Utalaba minhum al-ighatsata, atau meminta kepada mereka pertolongan, wahum amwatun, padahal mereka telah mati. Utalaba minhum qada al-hajati wahum fi kuburihim, meminta kepada mereka agar mereka menunaikan hajat-hajat padahal mereka sudah di kuburan mereka. Fa innahum mithlu musyriki, maka orang seperti ini seperti orang-orang musyriki al-awwali, musyrikin yang pertama dahulu, musyrikin Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, CS. Alladzina qala Allahu fihim, yang Allah taala berfirman tentang mereka, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak dapat memberikan mudarat atau manfaat kepada mereka. Mereka enggak bisa, mereka beribadah kepada hal tersebut. Dan mereka menyatakan haula'i syafa'una indallah, yang kami ibadahi ini dari kalangan para wali, orang-orang saleh ini adalah yang akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah kelak. Ya, wa hum yaquluna nahnu la na'taqidu, mereka mengatakan kami enggak meyakini, annahum yakhluqun wa yarzuqun, ini wali-wali ini mencipta, memberi rezeki, innama min ajli an naj'alahum wasaita bainana wa bainallahi, ya ini cuma apa, karena kami menjadikan mereka sebagai mediator, perantara antara kami, hajat-hajat kami, doa kami ya dengan Allah. Li'annahum awliya, mereka kan wali, ya wa nahnu muqassirun, sedangkan kita ini, amal-amal kita ini banyak kurangnya ini. Ya, nahnu mudzibun, kita ini orang berdosa, mereka bersih kita kotor, mereka soleh kita salah. Fa'ulai bisolahihim wajahihim, maka mereka para wali dengan kesolehan mereka, ya, dengan jah kedudukan mereka, dengan makanatihim, sama ini kedudukan. Indallah, di sisi Allah, yashfa'una lana, maka mereka akan memberikan syafaat kepada kami kelak. Wallahu radda alaihim, dan Allah membantah mereka. Faqal subhanahu wa ta'ala amma yushrikun, maha suci Allah, maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan, dari perbuatan syirik yang mereka lakukan. Fasamma hadza syirkan, maka Allah menamakan ini sebagai sebuah kesyirikan. Lihat di ayat, Allah langsung menyatakan wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, mereka beribadah kepada selain Allah. Langsung Allah tetapkan. Nah, wa fil ayatil ukhra, di dalam ayat yang lain Allah berfirman ala lillahi dinul khalis, ketahuilah milik Allah lah agama yang murni itu. Walladzina takhudu min dunihi awliya'a, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali-wali, mereka menyatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa, kami tidak beribadah kepada mereka kok melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini yang sering kita katakan bahwasanya tujuan musyrikin Quraisy beribadah kepada wali ya ialah dikaitkan dengan Allah. Pertama, agar wali tersebut menjadi pemberi syafaat mereka kelak di sisi Allah. Yang kedua, agar wali-wali ini mendekatkan mereka kepada Allah, agar hajat mereka dikabulkan Allah. Ini musyrikin zaman dulu. Kalau musyrikin zaman sekarang tambah lagi, menjaga kearifan budaya lokal. Kenapa mereka larung saji sedekah laut? Menjaga kearifan budaya lokal, ya. Menjaga tradisi leluhur. Allah musta'an. Lebih parah daripada musyrikin zaman dulu. Ketika mereka memberikan sesaji kepada Nyi Roro Kidul, apakah mereka berharap bahwasanya Nyi Roro Kidul akan mendekatkan diri mereka kepada Allah, atau berharap Nyi Roro Kidul dapat menjadi pemberi syafaat mereka di sisi Allah, kayak tujuannya musyrikin Quraisy? Enggak. Ya? Enggak. Tujuannya apa? Agar Nyi Roro Kidul ya ridho dengan mereka sehingga tidak akan berbuat jahat pada mereka. Rububiyah, menjaga kearifan budaya lokal, ini udah biasa turun temurun. Nah, ini kesirikan zaman sekarang lebih parah, ya lebih parah. Belum lagi yang di Qaidul Arba, Qaidul Arba di kaidah keempat, yang musyrikin zaman sekarang lebih parah. Kenapa? Karena musyrikin zaman Quraisy hanya syirik di kala rokho, di kala lapang, di kala syiddah, di kala genting bertauhid. Musyrikin zaman sekarang rokho syiddah syirik, lapang genting syirik, susah senang syirik, kemarau hujan syirik. Ya, makanya ikhwa Syekh Al-Utsaimin itu tidak main-main ketika menyatakan di komentar beliau di syarah Qaidul Arba, maka musyrikin zaman sekarang kalau begitu aula bitakfiri wal qital minal musyrikin al awwalin. Kalau begitu musyrikin zaman sekarang lebih berhak, lebih layak untuk dikafirkan dan diperangi dibandingkan dengan musyrikin zaman dahulu. Taib, mana lagi? Ya. Kalau ada yang menyatakan, loh kan musyrikin zaman dulu enggak mau mengucap la ilaha illallah. Musyrikin zaman sekarang mengucap la ilaha illallah. Apa maknanya mengucap la ilaha illallah kemudian dia batalkan dengan kesyirikan dia? Ya, makanya di kaidah sebelumnya Syekh Muhammad bin Abdul Abdi Al-Qaidul Arba menyatakan, ibadah kalau disisipi, tercampuri oleh kesyirikan, ibadah akan batal. Sebagaimana toharoh akan batal jika dicampuri oleh hadas. Ya, lain asyrakta la yahbatun amaluk. Seandainya engkau berbuat kesyirikan, akan terhapus seluruh amalanmu. Amalanmu akan terhapus. Mana lagi berikutnya? Yuriduna alwasat alwasatota. Mereka hanya menginginkan ya, perantara faqat saja indallahi subhanahu wa ta'ala. Wa illa fa innahum mu'tarifun. Karena mereka pun sudah mengakui Allah subhanahu wa ta'ala al-khaliq, al-razik, al-muhi, al-mumit. Mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Wa ya'tarifuna bitauhidi rububiyyati tamaman. Mereka pun mengakui tauhid rububiyah secara sempurna. Kama zakarallahu anhum, sebagaimana Allah telah menyebutkan tentang mereka di banyak ayat. Wa la insa'altahu man khalaqa samawati wal ard la yaqulun Allah, sayaqulun Allah. Kalau engkau tanya kepada mereka siapa yang mencipta langit dan bumi, mereka akan jawab Allah. Nah, wa inna ma qasadu bi fi'lihim, namun yang mereka tujukan dari perbuatan kesyirikan mereka tersebut, hada wasatata haula'i salihina indallahi, ialah bentuk mediasi mereka, orang-orang soleh ini ya di sisi Allah kelak. Fanadaru lahum wa dabahu lahum wastagathu bihim. Akhirnya apa? Akhirnya musyrikin ini bernazar kepada para wali tadi. Padahal nazar adalah ibadah. Ya. Akhirnya apa lagi? Wa dabahu lahum. Menyembeli untuk wali, padahal menyembeli adalah ibadah. Beristighosah kepada mereka dan mereka berkata, ya sayyidi isfa'li indallah, wahai sayyidi tuanku, berilah syafaat untukku di sisi Allah kelak. Ifal kada, lakukanlah untukku begini begitu. Ya, hada alladhi yaqulunahu 'indal qubur, ini yang mereka ucapkan di sisi kuburan. Hal hada yakhtalifu amma qalahul musyrikun min qablu, apakah ini berbeda dengan apa yang diucapkan oleh musyrikin sebelumnya? Ini sudah dibaca belum? Sudah. Alladzina radda 'alaihim jalla wa ala biqauli, yang Allah bantah mereka dengan firman-Nya, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Perhatikan ayat ini, Allah berfirman apa? Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada orang yang berdusta. Lagi kafir sampai sini ya. Padri, Pak. فعملهم هذا كفر وكذب. وفي سورة يونس نزل نفسه عن ذلك فقال سبحانه وتعالى أما يشركون سماه شركا بل أولياءه عباد ibadun boleh, ubadun boleh. Kalau ubad berarti dengan sigah mubalaghah. Ya. Lamun qadruhum wa nahtarimuhum wa taqwa. Kok jadi mihim? Wa nahtarimuhum wa nuhibbuhum wa nabtadi bihim fil a'mal as-salihati lakin laysa lahum syirkatu. Ha, ini boleh syirka, boleh syarikah. Allah subhanahu wa ta'ala innama hum misluna muhtajuna ila Allah azza wa jalla faqara ila Allah azza wa jalla fuqara'u ila Allah azza wa jalla ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah hadha amrun wallahu al-ghaniyyul hamid kullul khalqi fuqara munsharif atau ghairu munsharif? Ghairu munsharif. Kullul khalqi fuqara ila Allah azza wa jalla bima fihim al-anbiya wa rusul bima fihim al-malaikatu alaihim assalamu kulluhum fuqara ila Allah subhanahu wa ta'ala fa hadha mimma yuzilu lapsa li anna ha'ulai ya'khuduna ba'dal qur'ani wa yastadilluna bihi wa yatrukuna ba'dal akhar ya'khuduna al-ayata allati tamdahu al-awliya'a wa tusni alayhim wa yatrukuna al-ayata al-ukhra allati tubayyinu annahum la yu'baduna min dunillahi azza wa jalla wa anna min talab man wa anna man talaba minhum shay'an wa hum amwatun fa innahum musyrikun kafirun. Masya Allah. Yatrukuna hadal ayati fa hadha min az-zayg alladhi dhakara Allah subhanahu wa ta'ala. Hasbuk musyrik kafir rumah. Kata Pak Adi. Mana tadi? Ya. Allah berfirman, Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang berdusta lagi kafir. Kafar, fa'al, ya, sangat kafir. Ya, kafar, fa'al. Jadi perbuatan mereka sangat kafir. Sangat kafir. Makanya Syekh bin Baz di Subulus Salam menyatakan kuburiyun adalah akfarun nas kuburiyun. Padahal mereka beribadah kepada Allah. Tapi beribadah kepada sana Allah. Kata Syekh bin Baz, akfarun nas. Manusia yang paling kafir. Ya. Nabi SAW menyebutkan haulai idama tafihim rajulun salih awil abdu salih banau ala qabrihim masjidan wasawwaru tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu adalah apabila orang-orang saleh wafat di tengah-tengah mereka, maka mereka akan membangun di atas kuburannya masjid. Artinya masjid di sini apa? Makanul ibadah. Makanul sujud, makanul ibadah. Mereka membuat tempat-tempat ibadah di kuburan. Akhirnya mereka memberikan ibadah kepada kuburan tersebut. Apa kata Nabi? Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Maka Syekh bin Baz menyatakan kuburiyun akfarun nas. Ya, akfarun nas. Ya, barakallahu fikum. Ya, perhatikan ikhwan. Musyrikin Abu Jahal beribadah pada Allah. Abu Lahab beribadah pada Allah. Mereka haji, mereka umrah, mereka di kala genting berdoa pada Allah, ikhlas enggak syirik. Ahlul kitab Yahudi Nasrani, ya. Perhatikan ya, ahlul kitab Yahudi Nasrani kafir ahlul kitab. Namun ada di antara ahlul kitab itu, ya, yang kita boleh bermuamalah dengannya, misal menikahi wanitanya yang afifat, yang menjaga diri gak pacaran, Karena kalau ahlu kitab zina, ya nggak boleh dinikahi. Dia statusnya tetap zania. Gimana? Kan dia mesti tobat. Ya tobatnya masuk Islam. Gitu. Tapi kalau ex-zaniyah, muslimah ex-zaniyah, dia bertobat, maka boleh dinikahi. Nah, perhatikan ya, ikhwah. Sembelihan ahlul kitab yang membaca basmalah. Wanita ahlul kitab yang afifat. Halal enggak buat kita? Halal. Kalau wanitanya ya, kalau kepepet lah, bukan pilihan utama gitu. Ya, kalau ada muslimah, kok bercadar banyak, berhijab. Ngapain milih biarawati? Yang ada yang muslim aja masih belum. Iya. Kayak Marwanto mau tadut cari istri kedua biarawati. Ya. Janda single muslimnya banyak banget enggak dinikahin juga sama dia. Loh, ngapain mau cari biarawati? Nah, lihat. Apa? Ini intinya apa, ikhwah? Tapi perhatikan. Sekarang boleh enggak menikahi wanita musyrikah? Hah? Boleh enggak? Se'afifah apapun mereka. Lau a'jabatkum, kata Nabi, kata Allah di Al-Qur'an. Ya, walaupun musyrikah itu membuat kalian terkagum-kagum, cakep banget. Lau a'jabatkum. Boleh enggak? Enggak boleh. Menikahi wanita Yahudi Nasrani? Boleh. Sembelihan Yahudi Nasrani yang baca bismillah boleh enggak? Boleh. Sembelihannya Abu Jahal boleh enggak? Enggak boleh. Sembelihannya Kuburion boleh enggak? Baca bismillah nih Kuburionnya nih. Enggak boleh. Taib. Maka benar kata Syekh bin Bas, mereka adalah akfarun nas. Kuburion itulah sekafir-kafirnya manusia. Iya dan billah. Kenapa? Karena mereka kontradiksi. Tanakhut, kontradiksi itu sebuah hal yang tercela. Mereka mengucap la ilaha illallah, praktek kesyirikan jalan terus. Musyrikin Quraisy enggan tanakhut. Maka mereka enggan mengucap la ilaha illallah. Kenapa? Tahu maknanya, kandungannya, konsekuensinya. Konsekuensinya harus beribadah kepada Allah saja. Sementara mereka sudah beribadah kepada Allah. Namun karena mereka beribadah kepada selain Allah, peribadatan mereka tidak dianggap sampai Allah batalkan dua kali di surah Al-Kafirun. La abudu ma ta'budun, kalian wahai musyrikin Quraisy tidak menyembah apa yang aku sembah, padahal mereka menyembah Allah. Ya. Taibar kalau fiku. Bisa pahami sini? Ya, yang tadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haula idza mata fihim rajulun salih, bana wa ala qabrihim masjidan. Karena kalau mereka ada orang soleh mati di tengah mereka, mereka akan bangun di kuburannya tempat sujud, tempat ibadah. Mereka ibadah situ. Ya. Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Ini perhatikan ya. Jadi di sini para ulama itu gak sembarangan berucap. Ya. Wajul istidlalnya jelas. Turuk istinbatnya jelas. Makanya Syekh bin Bas ketika menyatakan mereka kuburin itu adalah akhfarun nas, ini enggak sembarangan. Ya, enggak sembarangan. Lihat, wanita ahlul kitab yang afifat boleh dinikahi, boleh. Namun wanita musyrikah yang kalem sekalipun, musyrikah kalem, musyrikah itu kalem, enggak halal. Walau ajabatkum, walau membuat kalian kesemsem sekalipun, takjub kesemsem, mudah patah hati dah kalau ditolak, kalau enggak jadi nikah dah. Ternyata haram selama-lamanya. Ya, tapi kalau sama wanita ahlul kitab yang afifah, ya, karena putus asa ya, antum ditolak mulu sama akhwat, ya udahlah, biarawati dah. Gitu. Akhirnya nikah sama ya Nasrani, boleh. Ya. Apa? Yang afifah, yang menjaga diri, tidak pacaran, tidak pernah zina, menjaga kehormatan dia, ya, baik perawannya atau jandanya, boleh nih. Tapi ini opsi terakhir Marwanto. Antum cari dulu akhwat banyak, jangan putus asa antum. Iya lagi, dengar kajian ini langsung huntingnya beda, antum. Yang palang lagi. Ya. Tapi kalau musyrikah enggak bisa. Sembelihan mereka enggak boleh selama-lamanya. Dimakan. Wanita mereka haram. Ya. Barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya, sekarang mana? Hah? Wa hakama 'alaihim bil kadzib wa hakama 'alaihim bil kufri. Maka Allah memvonis mereka dengan dusta dan memvonis mereka dengan kekufuran. Fa amaluhum hadza kufrun wa kadzibun. Maka amalan mereka ini kufur dan kadzib. Apa pernyataan mereka ketika mereka melakukan kekufuran? Dua tadi. Yang pertama, agar wali-wali ini menjadi pemberi syafaat mereka. Haulai syufa'auna indallah. Yang kedua apa? Agar wali-wali ini mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Mengabulkan hajat mereka. Apa kata mereka? Mana abuduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Ya, kita tidak beribadah kepada mereka kok, melainkan agar mereka ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Namun Allah putuskan vonis mereka itu berdusta dan kafir. Apalagi yang tambah sekarang. Ya. Kenapa kalian melakukan peribadatan kepada selain Allah berupa memberikan sesaji kepada di lautan, ya, kepada jin penunggu laut Nyi Roro Kidul. Ya, dalam proses kirab larung saji sedekah laut. Oh, menjaga tradisi kearifan budaya lokal. Ini parah lagi kalau begitu. Ya. Tapi perhatikan. Fa amaluhum hadza kufrun wa kadzibun. Wa fi surati Yunus nazzaha nafsahu. Di surah Yunus Allah mensucikan dirinya anzalika dari perbuatan tersebut. Faqal, maka Allah berfirman, subhanahu wa ta'ala amma yusyriku. Maka maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka sekutukan, dari perbuatan syirik mereka. Fal awliya ibadun salihu lahum qadruhum wa nahtarimuhum. Para wali itu orang saleh, mereka memiliki kedudukan di sisi Allah, memiliki kedudukan, enggak dipungkiri, karena Allah yang menyebutkan bahwa para wali ini memiliki kedudukan. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ini jelas memiliki kedudukan. Ya, tidak bersedih. Ya, tidak ada ketakutan. Ya. Kemudian mana lagi? Nah, tarimuhum, kita menghormati mereka. Wa nuhibbuhum, kita mencintai mereka. Wa naqtadi bihim, kita meneladani mereka. Fil amali salihah, dalam amal-amal saleh. Ya, Syekh Abdul Qadir Jalani, kita cintai dia, ulama, kita teladani dia. Ya, dalam berbagai karya-karya beliau. Ya. Lakin laisa lahum syarikatun. Ini boleh syarikah, boleh syirkah. Ya. Sama maknanya. Namun mereka tidak punya saham ma'allah subhanahu wa ta'ala. Tidak punya perkongsian saham dengan Allah Ta'ala dalam masalah penciptaan, pemberian rezeki, penghidupan, mematikan, pengaturan alam semesta. Ya, wa innamahum misluna muhtajuna ila ilallah. Mereka seperti kita, mereka juga butuh kepada Allah Azza wa Jal. Fuqara, mereka adalah fakir, membutuhkan Allah Azza wa Jal. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian itu fakir, membutuhkan Allah. Hada amin umum. Mau Syekh Abdul Qadir Jilani kayak, ya, mau siapa? Bahkan para nabi sekalipun. Wallahu wal ghaniyul hamid. Allah lah, dialah yang maha kaya, yang maha terpuji. Kullul khalqi fuqara'u ilallahi azza wa jalla bima fihim al-anbiya wa rusul. Maka setiap makhluk mereka fakir di hadapan Allah, membutuhkan Allah, padahal di antara mereka ada nabi, ada rasul. Wa bima fihim al-malaika, di antara mereka ada malaikat alaihim assalam. Kulluhum fuqara'u ilallah. Semuanya fuqara, membutuhkan Allah Azza wa Jal. Fahada mimma yuzilul al-labsah. Maka ini adalah diantara hal yang dapat menghilangkan kesamaran, talbis. Li'anna ha'ulai ya'khuduna ba'dal Qur'ani wa'istadillu nabihi. Karena mereka musyrikun, ulama'nya musyrikun. Mereka hanya mengambil sebagian ayat Qur'an dan berdalil dengannya. Mengambil ayat Qur'an, berdalil dengannya, berdalil atas kesyirikannya. Kayak tadi, kenapa mereka beribadah kepada para wali? Dalilnya apa? Dalilnya umum. Ya, Dalilnya umum ala inna auliya Allah ya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Udah gitu doang dalilnya. Mana yang menunjukkan dalil tersebut keabsahan, kebolehan, anjuran perbuatan kalian beribadah kepada wali itu? Enggak ada. Nah, ini dalil-dalil yang umum. Tapi wa yatrukuna ba'dal ukhra, ba'dal akhir, dan mereka meninggalkan sebagian ayat yang lain. Wa ya'khudunal ayata allati tamdahul awliya. Ya, mereka mengambil ayat-ayat yang ayat-ayat tersebut memuji para wali, wa tusni alaihi, menyanjung mereka. Wa yatrukuna al-ayatal ukhra, mereka meninggalkan ayat-ayat lain, allati tubayyinu annahum la yu'badun min dunillah, yang menjelaskan bahwa mereka tidak boleh diibadahi sebagai peribadatan yang disembah selain Allah azza wajalla. Wa anna man talaba minhum syai'an wa hum amwatun fa innahum musyrikun kafirun. Itu tadi kata Pak Adria. Dan barang siapa yang meminta kepada mereka sedikit saja dari permintaan, ya, padahal mereka telah mati, maka mereka musyrik kafir. Musyrik kafir. Ya, Abu Jahal ya ikhwah, namanya Abu Jahal. Enggak dikasih uzur bil jahal sama Nabi. Abu Jahal, namanya Abu Jahal. Enggak dikasih uzur bil jahal sama Rasulullah SAW. Ya Allah. Ya. Hah? Apalagi Abu Nawfal. Pak Adri Abu Nawfal sama Jumakir Abu Zaid. Ya. Tapi barakallahu fikum. Ya. Saya terkesan ya sama pertanyaan yang diajukan Syekh bin Baz. Itu sampai enggak habis pikir sampai sekarang tuh, luar biasa Syekh bin Baz. Ketika beliau ditanya ya mengenai hal ini, beliau menjawab hadis yang ma'ruf ya, yang kisah tentang bapaknya Nabi di neraka ya. Hah? Yaitu ketika seorang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bapak saya dahulu begini begitu." Belum diutus Nabi. Belum diutusnya Nabi. Rasulullah belum diutus, tapi sudah ada risalah Ibrahimiyah. Artinya orang-orang Arab sudah menjalankan ibadah di atas risalah Nabi Ibrahim. Ya. Kalau mereka mau beranjak ke sebelah sana, ada risalahnya Musa, ada risalahnya Isa, Yahudi Nasrani. Ya, yang bertauhid. Tabarakallahu fikum. Disebutkan bapaknya dahulu masa jahiliyah begini-begini. Melakukan amal soleh. Tapi jahiliyah ya, tapi jahiliyah ya, menyembah berhala. Gimana bapak saya? Kata Nabi, "Inna abaka finnar." Sesungguhnya bapakmu di neraka. Orang itu kan terperanjat. Dalam riwayat disebutkan ya, wa kana ra'a taghayyura fi wajhihi. Ya. Wa kana taghayyura wajhihi. Dan Nabi melihat perubahan rona wajah orang tadi. Maka Nabi langsung menimpali alaihi salatu wasalam, "Inna abaka wa abi finnar." Ditambahin. Ya, bapakmu dan bapakku. Your father and my father in hell. Itu di neraka. Ini bapaknya Rasulullah juga. Bapaknya Rasul Abdullah bin Abdul Muttalib. Belum diutus anaknya sebagai rasul. Tapi sudah ada risalah. Maka Rasul menyatakan mereka di neraka sama vonis yang Rasul berikan kepada Abu Thalib yang kafir, mati dalam keadaan kafir setelah Rasul diutus. Nah, ini subhanallah. Paham enggak di sini? Nah, ini ya dalil yang diajukan oleh Syekh bin Baz. Ketika beliau ditanya, "Woi Syekh, masa dikafirkan gitu?" Nah, ini tadi dibaca Pak Adri tuh, tadi mana? Maka siapa yang minta pada wali, innahu musyrikun kafir. Nah, qala Syekh Adri. Baik, wa yatrukuna hadzal ayati fa hadza min az-zaik. Sampai mana tadi Pak Adri bacanya? Hah? Mereka meninggalkan ayat-ayat ini, maka mereka inilah fahada min zaik, maka inilah bentuk zaik, penyimpangan. Ya. Yang mereka itulah yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam terkait orang-orang yang fi qulubihim zaik, yang kata Nabi, "Idza ra'aitahum alladziina yattabi'uuna ma tashabaha minhu fa ulaika alladziina samallahu." Ya, apabila engkau melihat orang-orang yang hanya mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, mereka itulah yang Allah namakan di Al-Quran ya, yang Allah sebutkan di Al-Qur'an, fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'at ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Nah. Mana lagi berikutnya? Udah, Jumakir sekarang baca. Belum ya? Mana sih? Udah, sampai sini. Sekarang Jumakir, faltakun. Fadal Jumakir. يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم أما أولياء الله فحاشاهم من هذا لا يرضون به وإنما يرضون به أولياء الشيطان هذا معنى قول الشيخ رحمه الله لكن أفضل أن كلام الله لا يتناقض وأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله فيجب رد النصوص بعضها إلى بعض وتفسير بعضها ببعض حتى يتضح المطلوب وهذا كما قال الشيخ جواب سديد تجب العناية به لأنه مبني على كتاب الله فمن wafaq lahu fawadu hakum azimin. Ada mata yang baru ya. Hei, dari mana tadi Jumakir? Faltakun indaka hadhil qa'idatu. Maka jadikanlah kaedah ini. Kaedah ini yang kaedah yang Anda pegang. Annal insana mahma balagha minas salahi wal karamati wal manzilati indallah. Bahwa seseorang bagaimanapun dia telah mencapai kesolehan, karomah, kedudukan di sisi Allah, fa innahu laisa lahu minar rububiyyati syai'un, maka dia enggak punya sedikit pun dari rububiyah. Dia tidak mencipta, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, ya, enggak punya sedikit pun. Dia enggak mengatur alam semesta, dia enggak menguasai sebagian pantai selatan, pantai utara, enggak ada. Itu semua adalah milik Allah, Allah yang berkuasa, Rabbul Alamin. Wa innahu la yud'a. Kalau begitu, dia tidak boleh diseru, dijadikan tempat berdoa ma'allah, di samping Allah. Wa innahu la yakunu syai'un minal ibadati. Dan berikutnya lagi, tidak boleh dia diberikan la yakunu lahu syai'un minal ibadah, kepadanya ibadah sedikit saja. Wa huwa la yardha bidzalik. Dan dia pun dalam keadaan dia pun juga enggak ridho. Lihat Syekh Abdul Qadir Jilani diibadahi. Memangnya Syekh Abdul Qadir Jilani ridho? Enggak ridho. Fal awliya wassalihun alal haqiqati la yardawna bidzalik. Para wali, orang-orang saleh, hakikatnya mereka enggak ridho terhadap perbuatan tersebut yang mereka diberikan ibadah. Enggak ridho sedikit pun. Ya. Wa yanhaun nabi anhu asyaddan nahi. Maka mereka melarang dari perbuatan tersebut dengan larangan yang sangat keras. Ya, apalagi si Abdul Qadir Jilani sangat keras terhadap Umuriyun, terhadap Asyairah bahkan. Ya. Mana lagi berikutnya? Inna ma yarda bidzalika at-tawaghitu. Yang ridho dengan perbuatan tersebut adalah para tagut yang mengajak manusia ya kepada diri dia. Yang dia sudah mewasiatkan pengikutnya, kalau saya mati nanti kuburan saya jangan cuma dikasih kijing, kasih kubah, kasih lampu-lampu, pajang poster saya, foto saya di kuburan. Ente-ente semua datang ke kuburan aneh, minta ke aneh semua. Nah, ini tauhid, maka mereka tauhid. Ya. Atau kalaupun mereka enggak mewasiatkan, mereka selama ini selalu menjadi ya, menjadi pemandu acara-acara kesyirikan. Mereka menganjurkan, semisal sebagian habaib yang mereka menganjurkan, mengajarkan kepada manusia agar meminta bertawasul kepada orang-orang soleh, para wali yang telah mati. Dan dia membantah bahkan siapa saja yang menyanggah kesyirikan dia. Dia gak pernah mewasiati diri dia supaya digituin. Tapi dia sudah mencontohkan. Ketika dia mati, dia akan diberikan sembahan juga. Ini togut. Hah? Ini togut. Ini bukan wali. Kalaupun wali, wali setan. Bukan wali Allah. Wali iblis. Alladzina yad'una an-nasa ila ibadati anfusih. Yang mengajak manusia untuk beribadah kepada diri mereka. Amma awliya'ullahi fahasha. Fahasyahum min hadha. Adapun pada wali Allah, mereka jauh sekali min hadha dari perbuatan ini. La yardau nabihi, mereka enggak ridho dengan perbuatan tersebut. Wa innama yardau bihi awliya'u syaitani. Yang ridho, yang suka dengan perbuatan tersebut adalah para wali setan. Hadha min makna qawli syekhi rahimallah. Inilah makna dari ucapan syekh, di antara makna ucapan syekh di matan. Lakin aqta'u, namun saya pastikan, kata syekh. Ini perkataan syekh. Anna kalamullahi la yatanaqadu, bahwa firman Allah tidak kontradiksi. Wa anna kalamar rasuli sallallahu alaihi wasallam la yukhalifu kalamullahi, bahwa ucapan Nabi tidaklah bertentangan dengan firman Allah. Ketika mendengar musyrikin, ulama musyrikin membawakan ayat yang umum untuk mendukung kesyirikan mereka, mereka membawakan ayat keutamaan ulama. Dibawakan ayat untuk apa? Untuk melegalkan perbuatan mereka beribadah kepada para wali. Mereka membawakan ayat keutamaan para wali, keutamaan ulama. Barakallahu fiikum. Wajibu raddun nusus ba'daha ila ba'din, maka wajib mengembalikan nas sebagiannya kepada sebagian yang lain. Ya, yang mujmal dikembalikan kepada yang tafsil, yang global dikembalikan kepada yang terperinci. Ya, wa tafsiru ba'daha bi ba'din, mentafsirkan sebagian nas ayat atau hadis dengan sebagian yang lain. Hatta yattadiha al-matlubu, hingga yang diinginkan itu jelas. Wa hadha kama qala syekh, inilah sebagaimana dikatakan oleh syekh, jawabun sadidun, jawaban yang benar, yang tepat. Tajibu al-inayatu bihi, yang mesti diperhatikan. Li'annahu mabniun ala kitabillah, karena jawaban ini dibangun di atas dasar Al-Quran. Faman waffaqa lahu, barang siapa yang diberikan taufik oleh Allah mengenai hal ini, fahuwa dhu haddin azim, maka dia memiliki keberuntungan yang besar. Nah, berikutnya nanti syekh berkata, wa amma al-jawabu al-mufassal, nah, ada pun jawaban terperinci nanti Selasa depan insyaallah. Ya, wabillahi taufik, wa sallallahu sallam ala nabina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakum bihamdik, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.